Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وقل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة والإخوة رحمني ورحمكم الله سنواصل kita akan menyambung kembali membaca kitab التوحيد شيخ Syekh Dr. Salih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tentang anwa'u syirk, macam-macam syirik, bahwa syirik terbagi menjadi dua, yaitu nau' macam yang pertama adalah syirik besar. Kemudian macam yang kedua adalah syirik kecil atau syirkun asghar. Kemudian syirik kecil itu sendiri ada terbagi menjadi dua bagian atau dua macam. Macam yang pertama sudah kita baca, yaitu syirkun zahir, yang di situ bentuknya ada dua, yang bentuknya dengan lafaz dan juga af'al, perbuatan. Ya. Jadi syirik terbagi menjadi dua, syirik besar yang pertama, yang kedua syirik kecil. Syirik besar ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama dan pelakunya kekal di dalam neraka ketika dia meninggal masih dalam atau masih di atas kesyirikan tersebut. Macam yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil, dan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, akan tetapi kesyirikan tersebut akan mengurangi tauhid seseorang, dan syirik kecil tersebut menjadikan wasilah perantara ya kepada syirik besar. Nah, syirik kecil ini terbagi menjadi dua, kata beliau hafizahullah, dua macam, yaitu zahir, ini yang pertama, dan yang zahir ini ada yang bentuknya lafaz, alfaz, dan ada yang bentuknya af'al, perbuatan. Dan telah selesai kita baca. Kemudian kita masuk kepada al-qismu tsani. Qala hafizahullah ta'ala. القسم الثاني minasyirkil asghar. Macam yang kedua atau bagian kedua dari syirik kecil, yaitu syirkun khafi, syirik khafi. Ya, khafi di sini adalah samar, lawan dari zahir. Kalau yang zahir nampak jelas bentuknya, lafaz dan perbuatan. Kalau yang kedua syirkun khafi, syirik yang samar, tidak terlihat dengan jelas. Wa huwa syirku fil iradati wan niyyati. Syirik khafi ini adalah syirik dalam perkara iradah, dalam hal iradah, keinginan, ya, wan niyyati, dan niat. Karriya'i wasum'ati, seperti riya', ya, ingin dilihat, wasum'ati, dan sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ya. Ini qismu tsani min syirkil asghar, yaitu syirik yang bentuknya samar. Ketahui, demikian pula sum'ah, ingin dilihat oleh orang lain, ya, amalan kita. Demikian pula sum'ah, ingin didengar orang lain, ya. Seperti dicontohkan oleh beliau di sini, ka'ayya'mala 'amalan mimma yataqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi thana'un nas 'alaihi. Seperti seorang beramal satu amalan, di mana amalan tersebut adalah amalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia menginginkan dengannya thana'un nas 'alaihi. Ya, dia beramal dengan amalan ibadah tadi, yang itu adalah amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa? Pelakunya ini yuridu bihi thana'un nas 'alaihi. Dia menginginkan pujian manusia untuk dia. Di sini ada iradah. Ada iradah, keinginan agar dipuji oleh manusia. Yuhsina salatahu. Seperti dia memperbaiki sholatnya misalnya. Dia melakukan amalan sholat. Amalan sholat adalah amalan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia memperbagus sholatnya. Au yatasaddaqah, atau dia bersedekah, bersedekah. Namun apa? Li ajli ayyumdaha wa yuthna alaih. Namun dia bersedekah dikarenakan ingin disanjung dan dipuji karenanya. Ya. Jadi dia bersedekah karena ingin disanjung oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Demikian pula aw yatalaffadzu bidzikri wa yuhsina sawtahu bitilawati li ajli ayyasma'ahu aw ayyasmi'ahu ayyasma'ahun nas, ya, li ajli ayyasma'ahun nas wa yathnau 'alaihi wa yamdahuhu. Atau dia melafadzkan zikir, ya, zikir, zikir dari amalan ibadah, ya, mengingat Allah, zikir. Dan dia yuhsina sautahu, ketika berzikirnya itu dia memperbagus suaranya dengan bacaannya. Tapi dia melakukan hal seperti itu li ajli ayyasma'ahu an-nas, ya, fayathnau 'alaihi wa yamdahu. Akan tetapi dia, atau dikarenakan dia ingin hal tersebut didengar oleh manusia, sehingga dengannya manusia pun memujinya dan menyanjungnya. Nah, terkumpul padanya ya riya dan sum'ah. Maka ini masuk atau dia terjatuh pada kesyirikan, yaitu syirkun asghar atau syirkun khafi. Syirkun asghar, jenis yang kedua yaitu syirkun khafi. Tidak nampak kalau itu syirikan, ya. Tidak nampak. Karena samar, khafi, samar, ya. Tidak seperti jenis yang pertama, zahir, berupa lafaz, berupa amal, apa? Af'al, perbuatan. Baik. Qala hafizahullah war-riya'u idza khalatal 'amali abtalahu. Dan riya apabila mencampuri satu amalan atau mencampuri amalan, maka riya ini bisa membatalkannya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah, barang siapa menginginkan atau mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia beramal dengan amalan shalih dan tidak menyekutukan dalam satu ibadah pun terhadap Rabb-nya pada seorang pun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyamal 'amalan shaliha." Hendaknya dia beramal dan amalan shalih. Amalan shalih di sini adalah al-muwafiq li syar'illah. Amalan yang sesuai, yang mencocoki dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min wajibin au mustahabbin. Baik itu dari amalan yang hukumnya wajib ataupun mustahab, disenangi, disunahkan. Ya. Jadi amalan salihan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut adalah amalan yang sesuai dengan syariat Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah. Kata beliau, la yura'i bi amalihi. Jangan dia riya, ya, dengan amalannya. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, ai la yura'i bi amalihi. Jangan dia riya dengan amalannya. Bahkan bal ya'maluhu khalisan liwajhillah, bahkan hendaknya dia beramal dengan amalannya semata-mata ikhlas liwajhillah, semata-mata hendaknya ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa hadzal ladzi jama'a bainal ikhlas wal mutaba'ah, dan inilah yang mengumpulkan antara ikhlas dan mutaba'ah. Ya, tentang amalan, amalan salih harus terkumpul padanya dua tersebut. Ya, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah semata, dan mutaba'ah yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan hal itulah dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan, ya, dengan ikhlas, dengan terkumpulnya dua tersebut, ikhlas dan mutaba'ah. Dia tidak riya, tapi ikhlas semata lillah, dan mutaba'ah, amalan tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka dengan itu dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dan apa yang dia inginkan. Ma yarju wa yatlub. Wa amma man 'ada dzalik, adapun kalau selain itu yang dia kerjakan, ya, sungguh dia telah terluputkan, ya, dan sungguh dia akan menjadi orang yang merugi di dunyahu wa ukhrahu, di dunianya maupun di akhiratnya. Ya. Wa qad fatahu al-qurb min mawalah wa nil ar-ridah. Ya, dan dia telah terluputkan yang namanya pendekatan diri kepada Allah, dan dia terluputkan tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala hafizahullah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirk al-asghar? Qala ar-riya. Hadha al-hadith rawahu Ahmad wa Tabrani wal Baghawi fi syarh sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan dan aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Mendengar yang demikian, para sahabat pun bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma syirkal asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, "Ar-riya." Syirik kecil itu adalah ar-riya. Baik. Sehingga dengan ini pun jelas apa yang datang dari firman Allah, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar supaya kita ketika beramal, ya, memberikan hasungan kepada kita ketika kita beramal, hendaknya meniatkan, menginginkan semata-mata ikhlas liwajhillahi. Ya, ikhlas liwajhillah. Ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya tidak terjatuh kepada yang namanya kesyirikan, yaitu syirik kecil, yang yaitu syirkun khafi. Wallahu alam. Qala hafizahullah. Wa minhu al-amal li ajli at-tama'i ad-dunyawi, dan termasuk darinya pula, ya, adalah amalan, ya, li ajli at-tama'i ad-dunyawi, yakni dia beramal karena menginginkan perkara duniawi. Dia beramal bukan karena Allah tapi karena perkara duniawi, karena menginginkan untuk mendapatkan dunia. Beliau contohkan, kaman yahujju au yu'adzinu au ya'umun nas li ajlil mal. Kata beliau, beliau mencontohkan seperti orang berhaji misalnya, atau seorang muadzin yang menegakkan adzan, atau orang mengimami manusia, dia melakukan amalan tersebut li ajlil mal, karena menginginkan mal, harta, uang, ya. Au yata'allamul ilmu syar'i au yujahidu li ajlil mal. Demikian pula dia, ya, belajar ilmu syar'i, atau dia mengamalkan amalan jihad, yang amalan tersebut dia karena apa? Karena menginginkan mal, harta, ya, duniawi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah, In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Kata Nabi, celaka, binasa hamba dirham. Celaka, binasa hamba dinar, hamba dirham. Demikian pula hamba khamisah, hamba khamilah, yakni jenis pakaian. In u'tiya radiya, apabila dia diberi, dia ridha, senang. Wa in lam yu'ta, dan apabila dia tidak diberi, sakhita, dia murka. Waliyadubillah. Maka amalan ini juga termasuk seperti jenis yang tadi telah kita sebutkan sebelumnya. Ya. Dari jenis syirkun ashar, syirkun khafi. Qala hafizahullahu ta'ala. Ya, jadi tadi ya, termasuk dari syirkun khafi adalah apa? Seorang beramal dengan suatu amalan karena menginginkan harta duniawi. Beliau mencatatkan apa tadi? Amalan haji, amalan yang mulia. Ya. Adzan muadzin atau jadi seorang imam, dia mengamalkan amalan-amalan ini ya, tak lain dan tak bukan karena menginginkan mal. Niatannya itu. Ya. Maka ini jatuh pada syirkun khafi. Demikian pula talabul ilm misalnya. Demikian pula jihad. Dia tidak menjalani itu atau mengamalkan itu kecuali karena mal. Maka kata beliau hafizahullah, ini termasuk dari syirkun khafi. Wallahu a'lam. Qala hafizallah, qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa amma asy-syirku fil iradati wan niyyati fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Dan adapun kesyirikan dalam hal iradat, iradah, wan niyyat, niyyat, fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Yang demikian itu seperti apa? Laut yang tidak ada tepinya. Wa qallama man yanju minhu, dan sedikit orang yang selamat darinya. Sedikit orang yang selamat dari perkara syirik iradah dan niat, dari perkara riya, dari perkara sum'ah. Kata beliau apa? Qalla man yanju minhu, sedikit orang yang selamat dari perkara tersebut. Kemudian beliau mengatakan, faman arada bi amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaihi wa talabul jazaa' minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Maka barang siapa yang menginginkan sesuatu dengan amalannya selain wajah Allah, ya, ghair wajhillah, diniatkan kepada selain wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia meniatkan sesuatu tersebut bukan untuk taqarrub ilallah, dan dia menuntut atau menginginkan balasan darinya, ya, tentunya dengan balasan terkait duniawiyahnya, faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, sungguh dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam hal niatnya dan iradahnya, niat dan keinginannya. Dari perkataan beliau rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwa tidak sedikit orang yang terjatuh pada amalan tersebut, yakni kesyirikan tersebut, syirik dalam hal iradah dan apa, niat, yaitu riya dan sum'ah. Tidak sedikit orang yang jatuh dalam hal ini, ya. Artinya apa? Banyak yang terjatuh pada hal tersebut. Sehingga tentunya di sini pula mengingatkan kembali kepada kita agar supaya kita memperbaiki niat kita dalam amalan ibadah-ibadah kita, baik itu sholat kita, qiraah kita, ya, wudu kita misalnya, dan dari amalan ibadah yang lain. Hendaknya kita semata-mata meniatkan li wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Qala wal ikhlas, dan al ikhlas ay yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyyatihi. Dan ikhlas, diinginkan ikhlas di sini adalah hendaknya seorang mengikhlaskan lillahi, semata untuk Allah. Fi af'alihi, pada perbuatan-perbuatannya. Wa aqwalihi, dan ucapan-ucapannya, perkataannya. Wa iradatihi, dan keinginan-keinginannya, iradahnya. Wa niyatihi, dan niatnya. Ya. Hendaknya dia mengikhlaskan lillah semata, untuk Allah semata. Wahadihi hiyal hanafiyyatu millatu Ibrahim. Dan inilah yang disebutkan dengan hanafiyyah, agama Ibrahim. Allati amarallahu biha ibadahu kullahum. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengannya kepada hamba-hambanya seluruhnya. La yaqbalu min ahadin ghairuha au ghairiha. Ya. Dia tidak menerima dari seorang pun selainnya. Wahiyya haqiqatul Islam, dan inilah hakikat Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Wahuwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia nantinya di akhirat dari orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Dinul Islam Al-Hanafiyyah wa hiya millat Ibrahim alaihi salam, dan inilah agama Ibrahim alaihi salam. Allati man raghiba anha fa huwa minas sufaha. Kata beliau hafizahullah, siapa yang membencinya, membenci agama Ibrahim, fa huwa minas sufaha, maka dia termasuk dari orang-orang yang bodoh. Intaha. Ya. Dan ini masih kalamnya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Indaha kalamu. Allah a'lam. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam hal talabul ilmu, dalam hal belajar ilmu, demikian pula wajib bagi kita, harus bagi kita, ya, meniatkan, ya, lillahi subhanahu wa ta'ala. Kita belajar ilmu agama ini, ya, menuntut ilmu agama ini, hendaknya kita meniatkan lillahi subhanahu wa ta'ala, semata karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain, ya. Bukan karena ingin dikatakan dia talib yang pandai misalnya. Tidak ada niatan yang lain. Atau ingin dikatakan yang lain. Lah, tapi hendaknya dia meniatkan talabul ilmi dia, penuntutan ilmu dia, ya, dalam agama ini semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala, yang dengannya tentunya sebagai harapan bahwa amalan kita tersebut, amalan talabul ilmi kita tersebut, maqbulun indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah yatalakhasu mimma marra anna hunaka furuqan bainasy syirk al-akbar wal asghari. Ringkasan ya, sebagai ringkasan dari apa yang telah lewat, bahwa di sana yang sudah kita baca, bahwa apa yang sudah kita baca di sana, ada perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Wahia al-awwal, yaitu yang pertama, asyirkul akbar yukhriju minal millah, bahwa syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Ya. Dan syirik kecil, wasyirkul asghar la yukhriju minal millah, dan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ini perbedaannya. Furuqan baina syirkul akbar wa syirkul asghar. Wa tsani, dan yang kedua, asyirkul akbar yukhlidu sahibahu atau yukhlidu sahibuhu finnar. Syirik besar pelakunya kekal di neraka. Ya, ketika dia tentunya apa? Meninggal di atasnya, belum bertaubat. Ya. Wa syirkul asghar, dan syirik kecil, la yukhlidu sahibuhu fiha indakhalaha. Ya. Dan syirik kecil pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Ya. Walaupun dia masuk dalam an-nar. Ya. Walaupun dia masuk dalam an-nar, tapi tidak kekal di dalamnya. Ats-tsalits, asyirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar bisa menghapuskan seluruh amalan. Amalan apa aja? Ya. Wasyirkul asghar la yuhbitu jami'al a'mal. Dan syirik kecil tidak menghapus seluruh amalan. Ya, wa innama yuhbitu ar-riya'u wal 'amalu li ajli ad-dunya al-'amal alladhi khalituhu faqad. Talain yuhbitu ar-riya', ya, riya' ini akan menghapuskan amalan, wal 'amal, dan amalan li ajli ad-dunya, yang dikarenakan dunia, bukan karena Allah. Ya. Al-amal alladhi khalatahu faqad. Ya. Yaitu amalan yang keduanya tadi mencampurinya saja. Artinya amalan yang tercampuri perbuatan riya tadi dan amalan karena dunia. Amalan itu saja yang terhapuskan. Ini syirik kecil. Jadi amalan yang tercampur dengan riya dan syirik kecil, riya ataupun sum'ah, atau amalan karena menginginkan mal duniawi, ya, amal yang tercampur itu aja yang terhapus, ya. Ini syirik kecil. Kalau syirik besar bisa menghapuskan seluruh amalan. Ya. Ar-rabi', yang keempat, asyirkul akbar yubihu ad-dam wal mal. Ya. Syirik besar bisa apa? Menghalalkan darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya. Wasyirkul asghar la yubihuhuma. Dan syirik kecil tidak menghalalkan darah dan hartanya. Allahu a'lam bisawab. Ini ringkasan pada apa yang telah lewat bagi kita. Ya. Pembahasannya atau pembacaannya, yaitu tentang asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu, syirik definisi dan macam-macamnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dipahami. Ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sampai di sini kita telah selesai membaca pada fasal yang pertama. ya, atau fasal yang kedua, ya, fasal yang kedua. Dan masuk pada fasal yang berikutnya, yakni fasal yang ketiga, yaitu tentang al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu, yakni tentang kufur, definisinya dan macam-macamnya. Qala hafizahullahu ta'ala, al-kufru ta'rifuhu anwa'uhu. Kemudian beliau membawakan di situ al-hamzah, ini hamzah yang pertama, ta'rifuhu, tentang definisinya. Al-kufru fil lughah, kufur, ya, dari sisi bahasa adalah at-taghtiyatu was-sitru, yakni penutup, at-taghtiyah penutup, was-sitru sama, semakna, atau pelindung, ya, semakna. Wal kufru syar'an, dan kufur, ya, secara istilah syar'i adalah ziddul iman, lawan dari iman. Kufur adalah lawan dari al-iman. Qala fa innal kufra adamul iman billahi wa rusulih. Kenapa? Apa kufur dikatakan lawan dari iman? Karena kufur adalah tidak adanya iman kepada Allah, tidak ada keimanan kepada Allah dan para rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Sama saja, ya, dibarengi dengan pendustaan ataupun tidak. Ya, bal syakkun wa raibun aw i'radun aw hasadun aw kibrun aw ittiba'un li ba'd al ahwa'i as-sadati 'an ittiba'i ar-risalah. Ya, bahkan sama saja dibarengi dengan keraguan, syak, waraib, kebimbangan, atau perpalingan, ataupun kedengkian, kesombongan, ataupun pengikutan terhadap sebagian ahwa, hawa nafs, yang bertentangan dengan ittiba'ur risalah, pengikutan pada risalah Nabi, risalahnya para rasul. Wa in kana al-mukadzibu a'dham kufran, walaupun, ya, orang yang mendustakan ini pula, ya, al-mukadzib a'dham kufran, sebesar-besar kekufuran. Ketika diberangi dengan apa? Dibarengi dengan pendustaan adalah apa? Sebesar-besar kekufuran. Wa kadzalikal jahidul maghdhub aw mukadzibu hasadan ma'astaiqanil sidqir rusul. Demikian pula al jahid al mukadzib, orang yang menentang, yang mendustakan karena dengki, ya, karena kedengkian, bersamaan dengan itu dia meyakini benarnya para rasul. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam majmu' fatawa Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi kufur secara lughah adalah apa? Taghtiyah wasitr, penutup atau pelindung. Kufur secara istilah syar'i, ya, adalah diddul iman, lawan dari iman. Karena sesungguhnya kufur itu apa? Tidak adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, sama saja dibarengi dengan pendustaan ataupun tidak. Sama saja dibarengi dengan keraguan, kedengkian, kebimbangan, ya, kesombongan, ya, ataupun tidak. Ya. Allahu a'lam. Demikian pula orang yang menentang, yang orang yang menentang dan mendustakan karena kedengkian, yang bersamaan dengan itu dia meyakini benarnya para rasul. Allahu a'lam bisawab. Ini tentang ta'rif definisi kufur. Dan insyaallah taala akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Insyaallah taala untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang ringkas ini dari apa yang dibawa kenon dari risalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, kita pahami dan berikan manfaat kepada kita semuanya sebagai amalan kita di kesehariannya. Allahumma amin. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.